membentuk sebuah kesepakatan bersama beda-beda, beda-beda, beda-beda. Lahirlah apa? Pancasila. Lagi pula, dilepang sana dewe. Indo, Indonesia struktur di Islam ngape? Lo kok gue harap muni khilafah lo ilmu ini sopo. Khilafah itu satu bangsa, satu negara. Iki puluhan bangsa beda negara. Nabi mawon ngangge piagam mati. Madinah kok gue harap gawe khilafah. Ilmu mu ngalah no Nabi betul. Nah, awak dhewe kok ora tau gawe program, mula golek sinyal gratisan biasane. Wi-Fi gratisan anggere no kiai teko, barokah, barokah. Barokah, barokah. Niku lak Wi-Fi gratisan niku. Ndah. Akhirnya melihat situasi kayak gitu, Quran yang berbicara. Delok Quran omong piye carane. Menungso padha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Bangsa iki padha. Para ulama mak tek diajari bentuk persaudaraan tanpa ikatan sekat, tanpa perbedaan bangsa dan suku. Jadikan satu, maka dikenalkanlah bahasa baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Apa? Musyarakah. Musyarakah itu apa? Persekutuan, persaudaraan, saling mengerti, saling bertanggung jawab, tanpa ada suku, tanpa ada kasta, semua menjadi satu dan saling bersepakat. Musyarakah masuk ke bahasa kita, berubah menjadi masyarakat. Hebatnya luar biasa. Ini prestasi-prestasi ulama kali lu. Quran musyarakah bahasa Arab dul, masyarakat. Begitu wis dadi masyarakat. Bagaimana masyarakat ini saling bertanggung jawab? Maka kemudian yang punya konsep sebesar itu Rasulullah. Apa konsepnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati. Masuklah bahasa ra'iyah, orang yang saling bertanggung jawab, yang kemudian diserap ke bangsa kita, dikenal dengan nama rakyat. Satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Tidak ada. Mula begitu muncul kalimat ra'iyah, tidak ada lagi kafir di Indonesia. Soalnya wong kafir niku nek wis manut mundak menjadi dhimmi. Lah nek wis bar dhimmi manut karo Kanjeng Nabi jenengane ra'iyah. Mula ra ono kiai kok gelem ngafirno wong, sebab wong Indonesia kedudukannya adalah ra'iyah, bukan kafir, bukan dhimmi, tapi ra'iyah. Mula kiai kok ngafirno wong, kiai anyaran. Maksudnya lagi anyar teko urung padha ngerti. Nek kiai asli ya mau ngafirno wong, wong Mbak Asnawi Kudus ditendo 100 gulden gara-gara nyebut wong Indonesia kafir. Pokoke itu kalimat kak ra'iyah wis mlebu. Ah, ben wong ra'iyah niki nek ngumpul bareng-bareng dilindungi Allah, maka ra'iyah nek ngumpul diarani majelis. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Lah iki kok mesti omong-omong rembukan, mesti ngajak piye iki enake, piye iki enake. Ben nek rembukan tadi enak, titipke nang Gusti Allah rembukane, ditabarukne kalimat wasyawirhum fil amri, mulo rembukane ra'iyah jenenge Musa. Bangko terus ono sesuai yang harus dipikir, kudu ono pemimpine. Biar pemimpin ini tidak meninggalkan rakyat, tapi ngerti musyawarah, ngerti majelis, maka pemimpin dan kedudukannya disebut kursi. Mula ono kursi presiden, ono kursi DPR, ono kursi bupati. Untuk apa? Biar seluas apa yang pernah disebutkan oleh Allah, wasi'a kursiyyuhu sama samawat. Bareng wis dadi kabeh, baru ben anak putune sesuk iki tenang, bangsa yang menempati Sabang sampai Merauke kawasannya disebut wilayah. Artinya ini daerahnya para wali, dan para wali adalah kekasih Allah. Harapannya yang ada di sini la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kurang Islam apa dul? bangsane dhewe jago ngislamno ora krasa. Hilangnya raja hamba dadi ra'iyah ora krasa. Wong masyarakat isih oleh ngomong. Sing kawula isih entuk muni kula. Sing abdi isih oleh muni abdi Sunda. Sing hamba sahaya isih oleh muni saya. Ayo sing hamba isih entuk muni ambu. Sing pukulun isih entuk muni ulun wong Kalimantan Selatan. Dadi bangsane dhewe akhire. Akhire jadi apa? Membentuk sebuah kesepakatan bersama beda-beda. Lahirlah apa? Pancasila. Iki pola. Dilebangsane dhewe. Indonesia struktur di Islam kabeh. Lha kok kowe arep muni khilafah lho ilmune sapa? Khilafah itu satu bangsa, satu negara. Iki puluhan bangsa beda negara. Nabi mawon ngangge piagam Madinah kok kowe arep gawe khilafah? Ilmumu ngalahno Nabi betul. Nabi itu nggawa Islam tapi mengemban misi berbeda bangsa, berbeda agama dijadikan satu. Islam diulang, no, membentuk bangsanya ngangge piagam Madinah. Sampeyan nek pengin ngajar Islam ulang, no. Pesantren dirikanlah untuk orang Islam, tapi kalau sudah berbicara bangsa yang berbeda, pakailah Pancasila. Lha iki wong waras. Ya ngene iki lho. Nyontoh Nabi. Ya bangsa. Pun kademen dere. Ya. Ndai, ini bangsa. Mula hati-hati nek is ngomong bangsa. Dan pergerakan bangsa setelah Majapahit gitu, dadi Demak. Tapi Demak niki bangkrut waktu niku sebab nopo? Jalur perdagangan internasional dikuasai kali Portugis tahun 1515. Akhirnya negeri maritim bangkrut berubah jadi negeri daratan. Lah itu imbasnya sampai hari ini. Kenapa fluktuasi ekonomi di KSI iki yo munggah medun, terutama nilai uang. Sampai nek berbicara uang, hati-hati. KSI kok mengikuti kalkulasi uang Indonesia dari pasar uang, matek sampean. Maka saya harus punya ukuran sendiri. Kenapa matek? Karena uang Indonesia tidak bisa dipertahankan. Orang iso dipatok, tidak bisa distabilkan. Kenapa? Karena ada kejahatan internasional dan kita tidak bisa hari ini tidak bisa menolaknya. Apa kejahatan internasional hari ini terhadap Indonesia? Inggris yang melakukan kejahatan internasional. Kenapa Inggris? Inggris memberikan hak kepada Malaysia dan Singapura 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Greenwich memperbolehkan Singapura menggunakan jam 9, Jakarta jam 8. Sementara dalam teori bujur dan teori lintang, mestinya kita jam 9, sana jam 8. Tapi Inggris memperbolehkan lewat Greenwich, sana jam 9, kita jam 8. Ini menyalahi adat. Artinya apa? Bursa uang dunia di Bursa Efek Singapura Malaysia buka 1 jam lebih awal daripada Bursa Efek Jakarta. Saham-saham terbaik habis di Singapura dan Malaysia, sementara yang jelek baru masuk ke Indonesia. Ibaratnya ibu-ibu lu ngopak nang pasar kawanan. Ini presiden gagal. Ini karena enggak sanggup menjaga stabilitas keuangan. Tul. Kowe iki lho pangkatmu RTW ora. Aja dhuwur-dhuwur le omong. Aja dhuwur-dhuwur. Ya. Ngene-ngene itu pelajarono. Nek kalau kita berbicara ekonomi, uang yang ada di sini ya enggak bisa apalagi cuman kelas KSI gitu loh, KSI ini kelas di sini. Arep nabrak sistem perbankan dunia, yuraiso. Makanya bank konvensional tidak bisa dihindari. Dan seluruh bank konvensional terhubung kali bank devisa New York di Amerika. Karena seluruh sistem keuangan dunia dikontrol oleh Wall Street di Amerika. dan bank devisa New York. Sopo sing duwe? Rothschild Rockefeller. Rothschild Rockefeller adalah pengusaha terkaya Yahudi yang memperbolehkan uangnya untuk dipinjam kepada Amerika. Dibikinlah bank devisa New York. Akhirnya Amerika pinjam uang. Amerika gak bisa berkutik terhadap Israel. Tapi Amerika bisa ngerjai Israel. Apa caranya? Bikin perang di sekitaran Israel. Nek ganggu kampung deket hutan, obongan hutane. Kok ampungnya mesti kepanasan? Maka Amerika selalu bikin perang di sekitar Israel. Tapi Israel lama-lama jengkel. Akhirnya $8 triliun ditarik saking bank devisa New York. Hasilnya apa? Inflasi. Dan yang pertama terjadi di Amerika, Lehman Brothers ambruk. Akhirnya banyak orang Indonesia bangkrut.